2 Petrus bindu 2. Ibas paksa si lepas lit nabi-nabi perguak i tengah-tengah anak-anak di bata. Bagepe nandangi rehme ku tengah-tengah nu guru-guru perguak. Guru-guru perguak e rebuni budi maba ajaran-ajaran si encedai ras mecah-mecah perpulungan. Janahlah ia ngakui tuanna si enggo nukur ia. Alu bage ilegi nakap sirbahanca ia pedas kernep. Aminna bage gia melalange si ngikutken lagu langkahna sila metahmela e. Jana erkiteken lagu langkah guru-guru pergua e. Nterem kalak ngerana megombang nandangi dalan si benar si ikuti kita e. Alu merangap guru-guru pergua e mencari untung arah nuriken turi-turin si iban banna saja. Hukuman mankala enda ngondekah me isikapken. Janah sirbahan caya kernep nggo nimai. Malaikat-malaikat sir dosa pe labo pula ibas hukuman di batanari. Tapi iben terkena ku naraka. Ijeme malaikat-malaikat e iranteken ibas lubang simbages sila naikal langlang gelapna. Nimai wari penghukuman. Bage kape kerna doni ibas paksa sinai. Lai pelepas di bata ia pulak ibas hukuman nari. Irehken di bata banjir simbelin kudoni si ingani manusia silanggit nembah mandi bata ibas paksa si e. Nuah raspitu kalak sidebanange ngenca si islamatken di bata. Arkiteken i pembarken nuah berita singena ate di bata. Kuta-kuta Sodom ras Gomora pe bage kange. I kernepken di bata kuta-kuta e alu api. Gelah jadi sadausihen kerna kaisi pagi jadi nandangi kalak silanggit nembah mandi bata. Tapi di bata nelamatken Lut erkiteken ia ngikutken sura-sura di bata. Ia isuk sahi lagu langkah kalak sila metekmela sila radat. I tengah-tengah kalak si bage, Lut kalak si bujur e. Geluh alu pusuk si tersiksa. Erkiteken tep-tep wari ia megi. Jana ngidah lagu langkah kalak sila metek melae. Dage ia teh Tuhan ngeuga ngkelini kalak si tek menbana. Ibas percubaan-percubaan nari. Jana iteh nakape kuga ngukum kalak jahat. Ngayaksa sepagi wari pengadilan. Terlebih-lebih kalak si ngikutken kerencuhan dagingna si rebahan caya melket janah langgit ia turken Tuhan. Bage pangna ras metudana guru-guru pergua e, seh maka krina makhluk-makhluk si mulia pe, la alang-alangan nggombang isa. Sedangkan malaikat-malaikat sindauh gegehen ras belinen kuasana, asangken guru-guru pergua e, la nalahken makhluk-makhluk si mulia e, alu nggombang isa, i adep-adepen Tuhan. Tapi pengelako guru-guru pergua e bali ras rubia-rubia sila rukur si tubuh guna itangkap ras ibunuh. Kasa sila yang kana ipandangina ras igombangina. Nandangi ikernepken nge ia kerina bagi rubia-rubia merawa. Nandangi ibalasken memanbana kinisran sueras kinisran singgo ibahana nandangi kalak sideban. Sejadi kesenangan manbana eme ici gerwari epe ilako kena kai saja pe si banci pepuaskan kerencuhan dagingna. Asumkam man-man ras ia. Kala enda desken rintep si melket sirbahan cakam bau. Janah tupung si meriah ia kapna nipu kam. La iar lejar-lejar bahan dosa. Emaka kerencuhan na eme. Kenehen diberu-diberu alu mata perlua-lua. Kalak sila tetap ukurna igodana. Pusuk pratenanggu terbiasa merangap. Kala ena kalak si kena sumpah di batakap. Sabab langit ia ngikut kendalan pinter. Emaka papak ia. I ikut kena lagu langkah Bileam anak peornai. Bileam enda merincuh kalnatken upah. Ibas perbahanena si jahat nari. Tapi dat persingat ia kerana kejahatanna sanga kaldena si biakna kinla bancing rana e, rana alu cakap manusia. Gelah olanai itrus kena perbahanana si mekhado e. guru-guru pergoe bali ras sumur singgo kerah. Ia bali ras remang si iembusken angin si meter. Di batang gu nikapken sada ingan si sehkal gelapna man kala enda. Rananna sehkal ganjangna tapi lalit isina. Ipakena kerincuhan daging sila metek melae guna nidingi kalak simbaru dengan pula. Di tengah-tengah manusia-manusia si geluhna ngo papak gelah kena ragum. Terpadan ia mereken kebebasan. Aminna ia jine iperbudak kebiasaan-kebiasaan sin cedaken. Sabab kai sinaluken sekalak jelma, ia jadi budak sinaluken ia ekap. Adikalak ngo pulak ibas kemel keten doni endanari. Arkiteken ngo itandena Tuhanta. Rasing kelini kita Yesus Kristus. Janah kencae mulihken ka ia kena siding ras ikuasai kemel keten duni enda. Maka kedungenna kecibal kalak sibage dauh melketen asangken sitang-tangna dube. Madin kalak sibage la pernah nandai dalan singenna te dibata sangken itandena. Tapi dungna layang git ngikutken perintah sibadia si ibreken manbana. Kai si ilakoken kala enda payo kalbagi si ikataken perumpamaan enda. Biang ipanna mulihken kai singgo yutah kena. Zanah babi singgo ipridi mulihi ercebah ibas kubang.